Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan sifat-sifat calon seorang suami, atau sifat-sifat calon seorang istri, atau kriteria yang dianjurkan oleh agama dalam memilih seorang suami atau memilih seorang istri. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah hukum daripada melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik perempuan tersebut adalah perempuan ajnabiyah yang bukan menjadi mahramnya atau perempuan yang menjadi mahramnya. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya para fuqaha atau para ulama fikih menyebutkan masalah ini dalam bab nikah karena hubungannya sangat erat sekali. Karena di sana, kalau seseorang ingin melamar seorang perempuan, maka disunahkan terlebih dahulu untuk melihatnya. Nah, ketika mereka menerangkan bahwasanya melihat calon seorang istri yang akan dilamar ini disunahkan, maka para fuqaha menyebutkan hukum daripada melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, baik dalam hal muamalah atau dalam hal yang lainnya, dalam baik perempuan tersebut mahram atau perempuannya bukan mahram. Di sini Imam Abi Suja beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu Imam Ahmad bin Husain al-Asfihani al-Syafi'i rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin, wa nadharu rajuli ila al-mar'ati ala sab'ati adrubin, dan hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan itu dibagi menjadi 7. Ahaduha, yang pertama, nadaruhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaizin. Yang pertama adalah melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya, li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan, fa ghairu jaizin, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ghairu jaiz berarti hukumnya haram. Jadi seorang laki-laki melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya, perempuan ajnabiyah, kepada auratnya perempuan ajnabiyah, hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau haram. Begitu juga kalau orang laki-laki tersebut melihat wajah perempuan tadi dan kedua telapak tangannya, hukumnya juga haram jika dia takut fitnah. Kalau tidak takut fitnah, maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama Syafi'iyah. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, yang dipilih oleh Imam Nawawi juga Imam Rafi'i, adalah tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih juga oleh ulama-ulama terdahulu sebelum mereka berdua, seperti Imam Istokhri, Imam Abu Ali At-Tabari, begitu juga Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni, begitu juga Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang punya kitab Muhadzab, dan Imam Rawiyani serta Imam Haromen. Mereka semuanya mengatakan tidak diperbolehkan seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan, meskipun memandangnya itu kepada wajah dan kedua telapak tangan. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, tidak apa-apa memandang wajah dan kedua telapak tangan. Jadi intinya hukum memandangnya seorang laki-laki, melihatnya seorang laki-laki kepada auratnya seorang perempuan, seperti yang kita jelaskan kemarin dalam bab sholat, bahwasanya auratnya perempuan adalah semua tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka. Ini aurat perempuan dalam sholat. Memandang aurat ini tidak diperbolehkan jika tidak ada keperluan. Baik. Terus memandang wajah dan kedua telapak tangan bagaimana hukumnya? Kalau takut fitnah, haram. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau tidak takut fitnah, maka yang pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i adalah tidak diperbolehkan juga. Dan ini adalah pendapat yang saya sebutkan tadi, pendapatnya Imam Istikhari, Abu Ali Tabari, Imam Muhammad, Abu Muhammad Juwaini, Imam Syirazi, Imam Rawayani, Imam Haramain dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, jika dia ingin memandang wajah dan kedua telapak tangan dan tidak ada fitnah dalam hal ini, maka diperbolehkan tapi makruh. Dan ini pendapatnya kebanyakan ulama Syafi'iyah yang terdahulu. Jadi intinya kalau memang takut fitnah, berarti tidak diperbolehkan secara mutlak menurut ulama Syafi'iyah. Tidak ada khilaf di antara ulama Syafi'iyah, kalau memang takut fitnah maka tidak diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini, adalah hal-hal yang ditakuti akan menarik orang laki-laki tersebut kepada sesuatu yang dosa. Misalnya kalau dia melihat wajah perempuan tersebut, maka pandangan tersebut akan menarik dia untuk khulwat berduaan sama dia, atau menarik dia untuk kepengen, misalnya kepengen ketemu, atau kepengen berdua-duaan, atau kepengen zina, na'udzubillah. Maka inilah yang dimaksud dengan fitnah. Jadi fitnah itu adalah jangan sampai yang ditakutkan adalah pandangan tersebut menyeret dia untuk berbuat sesuatu yang diharamkan oleh agama. Tapi kalau tidak ada fitnah, tidak ada hal seperti itu, dia adalah orang yang mustaqim dan tidak ada apa-apa, maka hukum memandang wajah dan kedua telapak tangan seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua pendapat di sini, tapi pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh ulama mutaakhirin, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i adalah tidak diperbolehkan. Nah, mereka mengatakan tidak diperbolehkan ini berdasarkan berdalil kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Yang artinya, katakan wahai Muhammad lil mu'minina, kepada orang-orang laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk memalingkan pandangan mereka, untuk menutup pandangan mereka, jangan sampai melihat perempuan, wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dari ayat ini mereka mengambil kesimpulan bahwasanya selagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk menutup kedua mata mereka, jangan sampai melihat barang yang haram, maka hukum melihat perempuan wajah dan kedua telapak tangannya tanpa ada keperluan dan tidak ada fitnah, hukumnya adalah haram menurut mereka. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dan Rafi'i dan ulama yang lainnya yang telah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai al-murahik. Al-murahik ini adalah anak laki-laki yang akan masuk umur baligh. Misalnya anak yang umur 14 tahun atau 13 tahun, anak laki-laki yang mendekati umur baligh. Apakah anak tersebut hukumnya seperti orang laki-laki dewasa? Di sini pendapat yang mu'tamad, yang soheh, adalah anak laki-laki tersebut dihukumi seperti laki-laki dewasa. Karena anak tersebut sudah ngerti tentang tabiat dan auratnya perempuan. Maka wajib bagi seorang perempuan muslimah untuk menghindar dari pandangan anak laki-laki yang murahik tersebut. Wajib untuk menutup dirinya dan berhijab dari anak laki-laki yang sudah mendekati umur baligh tadi. Begitu juga seorang perempuan wajib untuk menutup dirinya dari orang laki-laki gila. Meskipun gila, tapi dia adalah orang yang dewasa, maka harus menutup dirinya dari orang laki-laki tersebut. Dan bagi orang tua harus benar-benar memperhatikan, kalau jadi seorang sebagai orang tua kita harus mengerti bahwasanya anak yang sudah mendekati umur baligh ini adalah anak yang dalam situasi yang sangat berbahaya sekali kalau tidak diperhatikan. Maka anak yang mendekati umur baligh ini, yang mau akil baligh, harus kita perhatikan, kita ajari jangan sampai dia melakukan atau terjerumus kepada sesuatu yang berdosa tanpa dia sadari. Kemudian untuk laki-laki ya, ini adalah hukum memandangnya seorang laki-laki. Terus bagaimana hukum memandang atau melihat perempuan yang masih kecil, anak masih kecil, anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 7 tahun ya. Anak yang belum memayis, anak kecil yang belum memayis, hukumnya bagaimana? Dari sini yang muktamad adalah boleh kita melihat kepada anak kecil seorang laki-laki dewasa yang sudah baligh, boleh melihat kepada anak perempuan yang masih kecil yang belum ya, yang belum mengerti apa-apa, anak kecil yang masih umur 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, boleh melihat kepada anak laki-laki tersebut. Begitu juga boleh, mereka para ulama mengatakan boleh meskipun melihat kepada kemaluan anak laki-laki tersebut, karena ini adalah suatu yang sangat diperlukan jika seorang bapak misalnya atau seorang ibu untuk memandikan anaknya yang masih kecil, maka diperbolehkan melihat kepada kemaluan anak laki-laki tersebut atau anak perempuan tersebut. Kemudian bagaimana hukumnya kebalikannya, bagaimana hukumnya melihatnya seorang perempuan kepada orang laki-laki yang dewasa, perempuan dewasa, bagaimana hukumnya melihatnya seorang perempuan yang sudah dewasa kepada laki-laki yang bukan menjadi mahramnya? Ya, menurut Imam Rafi'i, seorang perempuan boleh melihat seorang laki-laki, yang penting tidak melihat aurat laki-laki tersebut. Dan auratnya orang laki-laki adalah ma baina surra wa rubba, adalah bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Jadi menurut Imam Rafi'i, boleh bagi seorang perempuan melihat dada seorang laki-laki atau melihat punggungnya. Yang penting jangan sampai melihat auratnya, yaitu ma baina surrah wa rukbah, bagian tubuh di antara lutut dan pusar. Nah, ini adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Dan Imam Nawawi berbeda lagi. Imam Nawawi mengatakan, sebagaimana hukumnya melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, tidak boleh melihat seluruh wajah, begitu juga seorang perempuan tidak diperbolehkan melihat seorang laki-laki persis. Ini menurut Imam Nawawi. Jadi tidak boleh bagi seorang perempuan melihat tangannya seorang laki-laki atau wajah seorang laki-laki atau betis seorang laki-laki, tidak diperbolehkan menurut pendapatnya Imam Nawawi. Karena sebagaimana orang laki-laki tidak boleh melihat tubuh seorang perempuan dan auratnya seorang perempuan, begitu juga tidak boleh melihat wajah seorang perempuan, maka kebalikannya seorang perempuan tidak boleh melihat tubuh seorang laki-laki, begitu juga wajah seorang laki-laki, menurut pendapatnya Imam An-Nawawi. Dan mereka berdalil dengan sebuah ayat ya, dengan ayat Quran yang saya sebutkan tadi, yaitu surat An-Nur ayat 31, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang telah beriman, yaghdudna, supaya mereka menutup pandangan mereka dari pelihatan yang tidak diperbolehkan atau dari melihat seorang laki-laki. Begitu juga dengan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya ketika itu Sayyidatul Ummu Salamah bersama Sayyidina Maimunah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah sahabat Ibnu Ummi Maktum ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah ditemani oleh istri beliau Ummu Salamah dan Maimunah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk memalingkan pandangan dari Ibnu Ummi Maktum. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Ummi Maktum ini kan buta, kan tidak melihat kita." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berkata, "Afa'am yawani antuma alastuma tubsiranihi?" Tapi kamu berdua kan melihat dia, tidak buta. Nah, maka dari dalil ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kedua istri beliau untuk tidak melihat kepada Ibnu Ummi Maktum, yang mana Ibnu Ummi Maktum itu adalah orang yang buta, tidak melihat. Ini berarti pandangan seorang perempuan kepada seorang laki-laki hukumnya juga seperti pandangannya orang laki-laki kepada pandangan seorang kepada seorang perempuan, tidak diperbolehkan juga. Berdasarkan hadis ini menurut Imam Nawawi dan ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya seorang perempuan tidak boleh melihat kepada seorang laki-laki seluruh badan orang laki-laki. Ini adalah yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah wasani nadzuruhu ila zaujatihi wa amatihi. Fayajuzu ayanduro ilama adal farji ilama adal farja minhuma. Bagian yang kedua adalah melihatnya seorang laki-laki kepada istrinya atau kepada budak perempuannya, maka diperbolehkan. Fayajuzu, diperbolehkan bagi laki-laki tersebut ayanduro ilama adal farja minhuma, untuk melihat semua badan istrinya kecuali kemaluannya. Jadi menurut Imam Abi Suja, seorang laki-laki boleh melihat istrinya, boleh melihat auratnya, semuanya boleh dilihat, kecuali kemaluannya tidak boleh dilihat. Ini menurut beliau, dan pendapat ini adalah pendapatnya bukan mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Yang mu'tamad dalam madhab adalah diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat semua badan istrinya tidak terkecuali. Begitu juga boleh melihat sampai kemaluannya boleh dilihat. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad karena antara seorang perempuan dan suaminya tidak ada aurat. Boleh bagi laki-laki melihat semua badan istrinya, begitu juga kebalikannya, boleh bagi seorang perempuan untuk melihat semua badan suaminya, tidak ada pengecualian sama sekali. Maka di antara suami istri tidak ada yang namanya aurat, semuanya boleh dilihat. Dan ini adalah pendapat yang muktamad ya, pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i. Nah, tetapi Imam Abi Suja mengatakan boleh melihat semua badan kecuali melihat kemaluan, tidak diperbolehkan. Karena di sana ada hadis bahwasanya yang mengatakan an-nadzuru ilal farji yurithu Thomas, memandang kepada kemaluan itu bisa menyebabkan kebutaan. Bisa menyebabkan kebutaan ya. Tetapi ulama Syafi'iyah jumhurnya mengatakan hadis ini adalah menandakan bahwasanya melihat kemaluan hukumnya adalah makruh saja, makruh ya. Tidak haram tetapi sekedar makruh saja. Wasalis, adapun bagian yang ketiga adalah nadzuruhu ila dawati maharimihi. Melihatnya seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi mahram dia. Au amatihi almuzawwajah, atau budak perempuan dia yang sudah dinikahi oleh orang lain. Fayajuzu, maka diperbolehkan ayyanduru fi ma ada ma baina surra wa rukbah, maka diperbolehkan untuk melihat semua badannya kecuali badan bagian yang diantara lutut dan pusar, tidak boleh dilihat. Maka seorang laki-laki boleh melihat ibunya, bibinya, anaknya, mertuanya, keponakannya, boleh melihat semua badan mereka kecuali bagian diantara lutut dan diantara lutut dan pusar ya. Karena auratnya perempuan di antara mahramnya, di antara laki-laki yang menjadi mahramnya adalah ma baina surra wa rukbah, bagian badan yang di antara pusar dan kedua lutut harus ditutupi karena itu adalah merupakan aurat. Maka seorang laki-laki boleh melihat punggungnya ibunya misalnya, atau melihat tangannya ibunya, atau ponakannya, atau mertuanya, atau anaknya boleh. atau melihat betisnya diperbolehkan karena bagian-bagian tersebut adalah bukan merupakan aurat, bukan merupakan aurat. Cuma perlu digarisbawahi, meskipun itu boleh dilihat, tapi kalau mereka melihatnya itu dengan syahwat misalnya, na'udzubillah, maka dihukumi haram tanpa ada perbedaan pendapat dalam madzhab Syafi'i. Kalau memang seorang laki-laki melihat kepada keponakannya misalnya atau kepada bibinya terus syahwat, maka melihat tersebut hukumnya haram tanpa ada khilaf di antara ulama. Kemudian begitu juga melihatnya seorang perempuan kepada seorang perempuan. Apa hukum melihatnya seorang perempuan kepada seorang perempuan? Melihatnya seorang perempuan kepada seorang perempuan adalah seperti melihatnya seorang laki-laki kepada seorang laki-laki. Artinya, di antara perempuan muslimah, boleh bagi seorang perempuan melihat temannya, perempuan yang lain, seluruh badannya kecuali bagian di antara lutut dan pusar, karena lutut di antara lutut dan pusar ada auratnya seorang perempuan di antara perempuan. Begitu juga seorang laki-laki boleh melihat temannya laki-laki yang lain kecuali melihat bagian di antara lutut dan pusar, tidak boleh dilihat. Ini adalah perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat. Kalau perempuan tersebut adalah perempuan yang bukan muslim, seorang perempuan muslimah dengan perempuan yang bukan muslim, maka seorang perempuan yang bukan muslim, menurut pendapat yang sahih ya, yang dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Bukhari, maka bagi perempuan muslim harus menutup auratnya jika dia berada di depan orang perempuan yang bukan muslimah. Yang boleh diperlihatkan adalah bagian yang biasanya terlihat dalam kerja. Maka boleh bagi seorang perempuan jika dia ingin membuka auratnya di depan perempuan yang bukan muslimah, yang dibuka adalah tangan, kemudian kaki sampai betis, kaki sampai lutut, kemudian tangan, kemudian kepala. Adapun membuka bagian yang lebih dari itu tidak diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan muslimah untuk membuka dadanya di depan perempuan yang tidak muslimah. Tidak diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang muktamad dalam madhab yang dirajihkan atau yang dikuatkan oleh Imam Nawawi, yang mana pendapat ini adalah juga pendapatnya Imam Bukhari. Pendapatnya Imam Bukhari. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam dalam ayat tadi adalah menyebutkan abusarihinna au nisaihinna, dalam ayat tadi menyebutkan au nisaihinna, dan dhamir hinna di sini adalah guna, di sini adalah kembali kepada muslimat bukan kepada kafirat. Maka seorang perempuan boleh membuka auratnya, boleh membuka tubuhnya kecuali bagian di antara lutut dan pusar kepada perempuan muslimah yang lainnya. Tapi untuk perempuan yang tidak muslim tidak diperbolehkan, harus rapi. Yang boleh dibuka adalah kepala, kaki sampai lutut dan tangan saja ya. Kemudian warabi'u, bagian yang keempat adalah an-nadhar li ajli nikah, melihat karena keperluan untuk nikah. Fayajuzu ilal wajhi wal kaffaini, maka diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan. Dan masalah ini telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Jika seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, sudah ada niatan, sudah ada tekad untuk melamar si fulanah, maka sebelum melamar dia boleh untuk melihat perempuan tersebut ya, untuk melihat perempuan tersebut, untuk meyakinkan lagi, dan tidak perlu untuk izin kepada perempuan tersebut. Yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Dan melihat tersebut hukumnya adalah disunahkan. Seperti yang kita bahas kemarin, disunahkan. Kalau misalnya tidak cukup melihat sekali, ya diulangi dua kali sampai cukup. Kalau misalnya tiga kali sudah cukup, maka tidak boleh. Melihat untuk yang keempat sudah tidak diperbolehkan ya. Karena melihat ini adalah melihat karena ada keperluan. Kalau keperluannya sudah terpenuhi ya sudah, tidak boleh untuk diteruskan lagi. Dan hukum melihat sebelum melamar ini hukumnya adalah sunnah seperti yang kita bahas dalam kajian kita yang lalu, dan Anda boleh mendengarkan kajian kita yang telah kita bahas pada hari Kamis yang lalu ya. Kemudian al-khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadhi' allati yahtaju ilaiha. Yang kelima adalah melihatnya seorang laki-laki karena ada keperluan. Tadi saya terangkan, telah diterangkan oleh Imam Abi Suja bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan atau auratnya kalau tidak ada keperluan. Nah, di sini bagian yang kelima ini adalah boleh melihat, melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh kepada auratnya jika di sana ada perlunya. Seperti sini apa? Lil mudawa, untuk mengobati. Jadi jika ada seorang perempuan yang sakit ya, kemudian datang ke dokter, maka boleh bagi dokter laki-laki tersebut untuk melihat aurat daripada perempuan tadi sebatas bagian yang sakit saja. Sebatas bagian yang sakit saja. Misalnya kalau yang sakitnya itu betisnya, maka boleh dokter tersebut untuk melihat betis perempuan yang sakit tadi untuk mengobatinya. Tapi misalnya, misalnya yang sakit cuma betisnya saja, maka tidak boleh dibuka sampai ke paha, tidak boleh. Tempat sakit saja itu yang boleh dilihat, karena itulah yang diperlukan. Karena diperbolehkannya melihat ini adalah karena darurah. Karena darurah. Dan dalam kaidah ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Karena darurah itu ya, ya tempat darurah itu saja, enggak boleh kita yang lain. Ya. Misalnya kok yang sakit itu adalah bahunya misalnya, maka enggak boleh perempuan tersebut membuka sampai ke dadanya, enggak. Ya tempat yang sakit saja yang boleh dibuka dan boleh dilihat oleh dokter tadi. Nah, ini adalah berdasarkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan Imam Abu Dawud bahwasanya Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijamah atau bekam atau cantuk bahasa Jawanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang sahabatnya yang namanya Abu Thaibah untuk melakukan bekam kepada Ummul Mukminin Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Ini berarti melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena ada keperluan. Dan di sini keperluan di sini dicontohkan adalah seperti mengobati. Maka boleh, tapi melihat boleh diperbolehkan melihat itu sekedar pada tempat sakitnya saja. Yang tidak sakit tidak boleh untuk dilihat. Dan dalam keadaan seperti ini di sana harus ada mahram yang menjaga perempuan tadi. Jangan kok dibiarkan begitu saja istrinya berangkat ke dokter tanpa ditemani, enggak. Tapi di sana harus ada mahramnya. Baik itu anaknya atau dia sendiri yang mengantar istrinya, karena nanti ditakutkan khulwah berdua-duaan tanpa ada orang ketiga. Karena kalau seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang laki-laki, maka di sana setanlah yang orang ketiga yang akan menggoda mereka. Maka dalam keadaan seperti ini harus di sana ada orang ketiga yang mengantar perempuan tadi masuk ke dokter tadi. Dan disyaratkan dalam hal ini perempuan yang sakit ini tidak menemukan dokter perempuan. Ya, disyaratkan tidak menemukan dokter perempuan. Jadi kalau tidak ada dokter perempuan baru dia boleh minta pertolongan dokter laki-laki misalnya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Diperbolehkan bagi seorang perempuan, seorang dokter perempuan untuk mengobati orang sakit laki-laki. Laki-laki yang sakit diobati oleh dokter perempuan, boleh. Dan yang dibuka adalah bagian yang diperlukan saja. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kalau yang sakit itu betisnya, maka sudah yang dibuka betisnya saja, jangan sampai pahanya dibuka semua. Dan dalam hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih, boleh bagi seorang laki-laki untuk datang ke dokter perempuan untuk minta pertolongan untuk berobat jika di sana tidak ada dokter laki-laki. Jika di sana tidak ada dokter laki-laki. Wasadisu, kemudian yang keenam adalah an-nadharu lisyahada. Melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena untuk sebagai saksi syahada. wal muamalah, atau untuk muamalah jual beli. Fayajuzu ilal wajhi khosatan, maka diperbolehkan melihat kepada wajahnya saja. Nah, maka jika seorang laki-laki diangkat, ditunjuk sebagai seorang saksi dalam sebuah masalah di mahkamah, jika yang disaksikan atau yang menjadi terdakwa ini adalah seorang perempuan, maka bagi saksi laki-laki ini boleh melihat wajah perempuan tersebut sebagai saksi. Misalnya ya, misalnya menyaksikan apakah benar bahwasanya si fulana ini adalah pencurinya misalnya. Maka yang melihat perempuan tadi, si B, itu boleh menyaksikan, oh ya ini orangnya, perempuan ini yang mencuri. Dengan mengetahui wajahnya, oh inilah yang mencuri perempuannya. Boleh. Bagi saksi, seorang laki-laki yang diangkat menjadi saksi, boleh melihat seorang wajah perempuan di dalam persidangan untuk bersaksi. Wajah saja yang boleh dilihat. Begitu juga untuk muamalah. Misalnya, jual beli, penjaga tokonya adalah seorang perempuan misalnya, maka boleh diperbolehkan untuk melihat wajahnya sebagai muamalah. Begitu juga jika seorang perempuan ingin beli sesuatu dari toko, boleh melihat laki-laki, wajahnya laki-laki tersebut dalam hal muamalah ini diperbolehkan. Kemudian wasabi'u an-nadharu ilal amati inda ibti'iha fayajuzu ilal mawadhi' ilal mawdhi' alladhi yahtaju ilaihi fi taqlibiha. Nah, yang ketujuh adalah melihatnya seorang laki-laki kepada seorang budak perempuan, jika dia ingin untuk membeli budak tersebut, maka diperbolehkan untuk melihat di tempat-tempat yang dia perlukan saja. Dan alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada perbudakan lagi. Maka jika ada seorang laki-laki, jika ada misalnya, maka diperbolehkan untuk melihat tangan ya, melihat tangan atau melihat wajah atau melihat betisnya. Diperbolehkan kalau memang diperlukan ya, diperlukan kalau misalnya dia butuh budak tersebut untuk membantu rumah tangga, budak ini kuat apa tidak, maka diperbolehkan melihat tangan ya, kalau melihat wajah dan yang diperlukan saja. Adapun hal-hal yang tidak diperlukan tidak boleh dilihat. Nah, kiranya cukup sekian ya kajian kita yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Insyaallah dalam kajian kita yang akan datang kita akan menerangkan mengenai syurut akad nikah. Syurut atau syarat-syarat akad nikah. Jadi akad nikah itu seperti akad-akad yang lain, harus memenuhi rukun, dan setiap rukun mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan kajian kita mengenai hukum an-nadhar, hukum an-nadhar, hukum memandangnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana ilman mubarakan wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.